Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca tamhid dari Syekh An-Najmi rahimahullahu ta'ala sebelum beliau menjelaskan tentang permasalahan kullu bid'atin dhalalah. Beliau awali dengan penjelasan tentang apa? Indah ya Ridwan. Nah, wajibnya mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Dalilnya qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalil yang lain, indah ya Umar. Baik, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang lain apa Abdul Bar? Sudah disebutkan. Yang lain, indaka Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang lain. Ukasha. Ini dalil untuk apa? Itu dalil yang menunjukkan semua rasul diturunkan kepadanya Alkitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sekarang dalil tentang wajibnya mengikuti rasul dan taat kepada beliau yang belum disebutkan. Indak ya Ahmad. Nah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini ayat-ayat pokok. Dan tentang wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun hadis yang kita lewat ya ikhwan fillah, alaikum bi sunnati. Kemudian hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan. Dan dalil begitu banyak tentang wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebab keselamatan. Siapa saja yang bergeser dari ittiba'ur rasul maka dia akan terpeleset ke jurang kesesatan. Nah, oleh karena itulah lebih baik sederhana di atas bimbingan rasul daripada sungguh-sungguh di atas penyelisihan. Sampai-sampai tidur di atas sunnah itu lebih bagus daripada seorang bangun tapi di atas bid'ah. Sebagaimana telah kita baca kemarin atsar dari Abil Ahwas Salam ibn Sulaim, seorang tabi'in. Ya Salam, nam ala sunnatin khairun min antakuma ala bid'ah. Wahai Salam, tidur di atas sunnah itu lebih bagus bagimu daripada bangun tapi di atas kebid'ahan. Nah, karena memang ikhwan fillah, seorang semakin bersemangat di atas kebid'ahan itu tidak menambah dia kecuali semakin jauh dari Allah. Ini harus kita ketahui dan kita yakini. Semakin bersungguh-sungguh di atas bid'ah maka semakin jauh dari Allah. Lihat keadaan orang-orang khawarij. Mereka bukan orang-orang yang bermalas-malasan, ya kan? Mereka orang yang betul-betul semangat, sungguh-sungguh dalam ibadah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, tahqiruna salatakum ala salatihim. Kalian anggap remeh salat kalian kalau dibandingkan dengan salat orang-orang Khawarij. Tapi apa? Mereka semangat di atas bid'ah semakin menjauhkan mereka dari Allah. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama ini. Dan seperti melesatnya anak panah dari sasarannya. Wal'iyadu billah. Tayyib. Ini poin yang pertama dalam syarah tentang wajibnya mengikuti dan mentaati Rasul. Sekarang kita akan baca qanibillah penjelasan dari beliau berhubungan dengan peringatan Nabi SAW dan para salaf dari kebid'ahan. Qala rahimahullahu ta'ala, وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وحذر منها الأئمة المهديون. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan, demikian pula para imam-imam yang mendapatkan hidayah, mereka memperingatkan umat dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Qala fa min tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebid'ahan yaitu sabda beliau, sungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ikhtilaf. Dan bagaimana jalan keluar dan jalan selamat dari semua ikhtilaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Serta sunnah khulafa'ur rasyidin. Para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Dan yang dimaksud dengan sunnah khulafa'ur rasyidin adalah ijma' mereka. Dan kalau mereka bersepakat pada suatu perkara. Kemudian Rasulullah peringatkan kita semua, wa iyyakum ma muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian. Jauhi semua perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin fahiya dhalalah. Sebab sebenarnya semua kebid'ahan, semua perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Ini hadith yang masyhur yang hendaknya dipegang erat-erat dan insyaAllah kebanyakan sudah menghafal. Hadith dari siapa? Sahabinya indangnya akhwana siddiq. Hadith Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadith yang pertama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini. Yang dimaksud dengan amrina ikhwani fillah yaitu dinina. Nah, yakni syariatina. Siapa saja yang mengada-adakan di dalam agama kami, agama Islam ini, ma laysa minhu, apa saja yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dan pada sebagian riwayat ikhwani fillah lebih tegas lagi dengan lafaz, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Karena sebagian ahli bidah khalifillah, mereka apa? Mereka berusaha untuk memelintir hadith ini, sehingga mengatakan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Berarti seandainya seorang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang berasal dari agama itu sendiri. Misalnya mengada-adakan sholat, nah mengada-adakan zikir tertentu, itu kan berasal dari agama. Nah, berarti tidak apa-apa. Dan ini salah satu pegangan dari orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah di dalam agama, yang insya Allah pada pembahasan tersendiri kita akan mengupas tentang permasalahan tersebut. Cuman perlu diketahui di sini bahwasanya di sana ada riwayat dalam mustakhraj. Nah, yang fungsi mustakhraj ini alhamdulillah untuk melihat ya, riwayat-riwayat yang ada dan untuk menggabungkan makna yang diinginkan sehingga semakin kuat. Di sana ada lafaz ma laisa fihi, sehingga tidak ada peluang bagi ahli bidah untuk memasukkan syubhat mereka pada hadis ini. Nah, siapa saja mengada-adakan di dalam perkara agama ini segala sesuatu yang bukan apa pada agama tersebut, yaitu tidak ada pada agama tersebut perkara tadi, itu sesuatu yang baru, maka itu raddun, bermakna mardud, tertolak. Hadis siapa ini yang tak kira ukasyah? Aisyah man rawah? Bukhari Muslim. Nah, dalam riwayat Muslim dengan lafaz apa? Indah ya wahyu. Di surah. Dan riwayat Muslim dengan lafaz man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan dua lafaz ini akan dikira penting. Nah, pada lafaz muttafaqun 'alaihi berhubungan dengan orang yang mengada-adakan, man ahdatha fi amrina, siapa saja yang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang baru yang tidak ada di dalam agama tersebut, maka tertolak. Dan seorang pelaku kebid'ahan mungkin akan berkata, saya kan cuma beramal. Berarti yang tertolak itu yang mengada-adakan dulu, yang membuat-bikin bid'ah, sedangkan aku cuma niru. Maka kita bantah dengan hadis yang dalam riwayat siapa tadi? Betul. Muslim, yaitu lafadznya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja beramal dengan suatu amalan. Di sini perhatikan amalan. Nakirah dalam konteks apa, Faiz? Man 'amila 'amalan. Nakirah dalam konteks syarat. Nah, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, amalan apa saja, yang sifat amalan tersebut apa? Laisa alaihi amruna, yang syariat kami tidak berada di atasnya. Jadi amruna jangan salah paham, amruna bukan jamak dari apa? Bukan apa? Dari amar, perintah. Baik. Bukan dari awamir, tapi dari umur. Tayyib. Yang bermakna syari'atuna dinuna. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang apa? Laisa 'alaihi amruna. Yang dalam syariat kita ini tidak berada di atas. Fa huwa raddun, maka tertolak. Dan ini hadis yang menjadi timbangan amalan zahir yang harus dalam seseorang mewujudkan dalam setiap amalannya. Ditimbang amalan dia sesuai dengan syariat atau tidak, sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini dua hadis dan semuanya insyaallah sudah menghafal, tinggal memperkuat istidlal dan memperkuat apa ikhwan fillah istihdar. Seorang menghafal dalil butuh kuat dari sisi ini, istihdar, kuat untuk apa? Cepatnya dalam menghadirkan. Namanya istihdar. Kalau seorang beli HP pengen yang cepat loading, ini juga kita harus lebih cepat loadingnya. Ya. Nah, istihdar ya kemampuan untuk menghadirkan dalil yang sudah dihafal, baik ayat ataupun hadis. Ini harus dilatih. Nah, harus dilatih. Maka jangan suka ngeblank. Dan kalau darus ngeblank ya istihdharnya enggak sulit. Kemudian yang kedua apa? Istidlal. Bagaimana berdalil dengan hadis atau ayat yang telah dihafal. Ini dua kemampuan ini khanifillah harus dilatih. Nah, jadi jangan hanya sekedar menghafal dengan hafalan pasif. Tapi butuh hafalan yang betul-betul dan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita. Karena hafalan dalil ibarat senjata ya khanifillah. Al-Qur'an yang kita hafal, hadis yang kita hafal itu ibarat senjata yang sangat tajam. Tapi apa butuh orang yang mengayunkan senjata itu dengan kuat. Nah, punya pedang tajam, ya. Tapi kalau tidak bisa mengayunkan, cuma dibawa-bawa di bopong-bopong, apa faedahnya? Ya. Nah, butuh kekuatan untuk mengayunkannya sehingga, nah, memiliki kemanfaatan banyak. Juga dalil yang dihafal, nah, harus punya kekuatan istihdhar. Menghadirkan dalil-dalil itu dengan cepat. Dan ini butuh latihan. Qala rahimahullah, wallahu ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Atau bisa juga yukhalifuna amri yani an syariati. Ini lebih luas maknanya. Tapi siapa saja yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati dari tertimpa kefitnahan, dari tertimpa fitnah dan tertimpa azab yang pedih. Juga ayat yang lain alhamdulillah yang berhubungan dengan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Di surat apa ini? Minta ya Umar. Surat Al-An'am. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah, wala tattabi'us subul. Syahidnya di mana ikhwani fillah pada lafaz ini, wala tattabi'us subul. Telah datang penafsiran dari Imamul Mufassirin, Tabi'in Jalil, Mujahid Ibn Jabr rahimahullah ta'ala. Beliau katakan wala tattabi'us subul ay al-bid'ah wa syubhat. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Ta'im, jadi berdalil dengan ayat ini, nah, berdasarkan penafsiran dari siapa? Siapa tadi? Mujahid. Nah, imam di antara imam-imam ahli tafsir, ya Mujahid. Nah, ta'im, murid terkemuka dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ada pun asar-asar dari para salaf kafanitillah banyak. Nah, baik, setelah kita ambil dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, juga butuh kita mengambil sebagian dari asar para salaf. Di antara yang paling masyhur dalam permasalahan ini kafanitillah dua asar dari sahabat terkemuka Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Umar. Nah, ditambahkan itu perkataan Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu wa kullu bid'atin dhalalah. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, jangan kalian mengada-adakan, faqad kufitu, sebab sungguhnya kalian telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu sesat. Atsar yang sahih dikeluarkan oleh Imam Waqi dalam kitab Az-Zuhud. Kemudian atsar yang kedua dari Abdullah bin Umar. Ini juga atsar yang masyhur, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Semua kebid'ahan itu sesat walaupun manusia melihatnya itu bagus. Nah, dan atsar-atsar yang lain banyak qanifillah, tapi untuk dihafal dua atsar ini. Nah, insyaallah cukup. Baik, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan di depan. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.